Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan sebelumnya, telah kita mulai pembahasan tentang Al-Hudud. Al-Hudud artinya larangan-larangan atau batasan-batasan, atau hudud juga biasa digunakan untuk mengistilahkan uqubatun muqaddaratun, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dan kita sudah membahas salah satu bentuk larangan dan hukumannya, yaitu hadduz zina. Telah kita bahas apa definisi zina, yang mana syariat telah menentukan hukuman atasnya, yaitu apabila pelakunya adalah belum menikah, maka didera 100 kali wa taghrib am, dan diasingkan, diusir dari negerinya, dijauhkan dari negerinya selama 1 tahun. Dan kalau yang melakukan perzinahan, yaitu melakukan hubungan badan, adalah muhsan atau orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah menurut syariat, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Muallif rahimahullahu taala berkata, "Fa in kana muhsinan au fa in kana muhsanan." Muhsan ya. "Fa in kana muhsanan rujima." Apabila orang yang berzinah itu adalah muhsan, muhsan itu artinya sudah menikah, rujima, maka hukumannya adalah dirajam, hatta yamut, sampai meninggal. Terkait dengan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, ya, bahwa ada seorang laki-laki dalam riwayat bernama Ma'iz, ya, Ma'iz ibni Malik Al-Aslami, datang kepada Nabi mengaku bahwa dia telah berzina. Lalu Nabi berpaling darinya. Lalu dia datang lagi sampai 4 kali. Maka setelah itu Nabi bertanya, "Abika junun? Apakah kamu sudah gila?" dia berkata tidak, ya, maka Nabi bertanya, kamu sudah menikah? Hal ahsanta, ahsanta ay tazawwajta. Apakah kamu sudah menikah? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk merajam laki-laki tersebut. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wal muhsanu, adapun definisi muhsan, man wati'a fil qubuli fi nikahin sahih." Yaitu orang yang pernah bercampur badan di dalam atau dari arah kubul, dari arah depan perempuan, dari arah yang biasanya didatangi oleh laki-laki, fi nikahin sahihin, di dalam pernikahan yang sah. Inilah definisi muhsan. Jadi muhsan itu adalah seseorang yang telah melakukan campur badan dari arah yang normal, dari arah yang biasa, yaitu fi farjil mar'ah, dari arah kemaluan perempuan, ya, dia bercampur badan di dalam ikatan pernikahan yang sah. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, maksudnya perkataan ini adalah ayyakuna zani qad sabaqa lahu an tazawwaja wa jama'a zawjatahu. Maksudnya adalah seseorang dikatakan muhsan apabila dia, yaitu si pezina laki-laki, dia sudah pernah menikah, kemudian di dalam pernikahan itu dia telah mencampuri istrinya. Wa kana aqdu zawajihi sahihan. Dan disyaratkan akad pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Apa itu pernikahan yang sah? Listifaihi asyurut wal arkan al mu'tabara fihi syar'an, yaitu sebuah pernikahan yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat, rukun-rukun, ya, menurut syariat. Misalnya harus adanya wali, adanya saksi yang adil, dan lain sebagainya. Jadi seseorang dianggap sebagai muhsan, yaitu pezinah yang sifatnya muhsan, adalah ketika dia berzinah dalam kondisi sebelumnya dia melakukan pernikahan dengan pernikahan yang sah atau dengan cara yang sah, setelah itu dia bercampur badan dengan istrinya dengan cara yang biasa dilakukan oleh manusia, terjadi percampuran badan, lalu dia berzinah. Nah, ini kita sebut dengan muhsan, ya. Ini kita sebut dengan muhsan. Wahuwa hurrun balighun akilun. Dan dia adalah seorang yang merdeka, ya, balighun, seorang yang telah dewasa, akilun, dan dia berakal. Ketika mengomentari perkataan ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fa in faqada wahidan min hadhil arba lam yaud azzani muhsanan. Apabila pelaku zina itu kehilangan satu dari empat syarat ini, berarti kalau kita hitung, satu, dia pernah bercampur badan di dalam pernikahannya yang sah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dia adalah orang yang merdeka. Ketiga, dia dewasa. Keempat, dia berakal. Wala yuqamu alaihi haddur rajmi. Kalau hilang satu dari empat syarat tersebut, maka dia tidak disebut dengan zinah muhsan, maka tidak ditegakkan atasnya hukuman rajam. Lalu apa dong? Yujlad wa yudrab kal bikr. Tetapi didera, dipukul seperti hukuman orang yang belum menikah lalu berzina. in kana balighan aqilan. Itu pun kalau pelakunya adalah orang yang telah dewasa dan berakal. Lalu bagaimana kalau seandainya yang melakukan adalah orang yang belum balig? Dan ini terjadi ya, belakangan ini terjadi. Kita mendengar fenomena ini. Dikatakan, وَيُعَدَّبْ بِمَا يُجْجَرُهُ أَنْ هَذِهِ الْفَحِشَةِ إِنْ كَانَ صَبِيًا أَوْ مَجْنُونًا. Tetapi kalau pelakunya adalah anak-anak atau orang gila, maka diberikan hukum apa? Zajr. Hukum takdib. Yaitu hukum untuk memberikan takdib, pengajaran, ya, bahwa hal itu adalah perbuatan yang dilarang, ya, artinya hukumannya khusus. Nanti sesuai yang pantas menurut pandangan hakim di dalam kasus tersebut. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Jadi secara umum, zina itu memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah dilakukan oleh orang yang belum menikah. Kondisi kedua dilakukan oleh orang yang sudah menikah, ya, maka terjadi perbedaan hukum antara keduanya. Kalau belum menikah didera 100 kali dan di asingkan 1 tahun. Adapun kalau yang berzinah adalah sudah menikah, adalah yurjam, dirajam, hatta yamut, sampai meninggal. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Falau wati'a zawjatahu fid duburi falaysa bimuhsanin. Kalau seseorang itu mencampuri istrinya dari arah dubur, bukan dari arah kubul. Tadi kan syaratnya bahwa dia menikah dan dia mencampuri istrinya dari depan, dari kubulnya. Lalu bagaimana kalau dia mencampurinya, dia pernah mencampuri tapi bukan dari depan, tapi dari belakang. Maka dalam kondisi ini falaisa bimuhsan. Dalam hukum syariat yang begitu tidak dianggap muhsan. Tidak dimasukkan ke dalam definisi muhsan. Yang hukumannya dirajam. Atau wati'a jariyatahu fil qubul. Atau dia mencampuri badan ya hamba sahayanya dari arah depan. Artinya lewat jalur yang normal, tapi yang dicampuri adalah bukan wanita yang dia nikahi, tetapi hamba sahayanya. Ini pun sama, tidak disebut muhsan. Awati'a fi nikahin fasidin. Atau dia bercampur badan di dalam ikatan pernikahan yang rusak. Ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Lalu dia berzinah setelah itu. Ini pun nanti pengadilan akan melihat. Apakah Anda sudah menikah? Iya, sudah menikah. Tapi pernikahannya tidak sah, pernikahannya rusak misalnya. Nah, maka itu disebut falaisa bimuhsan. Dia tetap dihukum, tetapi bukan dengan hukuman orang yang didefinisikan sebagai muhsan. Atau wati'a zaujatahu wa huwa abdun thumma utiq. Atau dia mencampuri istrinya dan dia adalah seorang budak saat dia mencampuri istrinya, thumma utiqa. Kemudian dia dimerdekakan. Karena kan syaratnya tadi haruslah seorang yang balighun, hurrun, balighun, aqilun. Atau dia adalah seorang yang sobi. Artinya ketika dia bercampur badan dahulu, dia adalah sobi anak-anak. Kemudian dia balik. Apa yang dia lakukan di masa ketika dia kecil itu, lalu di dewasa dia misalnya na'udzubillahi min dzalik berzina, maka perbuatan dia bercampur badan semasa dia kecil itu tidak menjadikan dia dianggap sebagai apa muhsan, yaitu orang yang sudah menikah. Karena definisi menikah adalah pernikahan yang sah, ya, finikahin sahihin, dalam pernikahan yang sah. Au huwa majnunun summa afaqa wa zana. Atau ketika dia dulu masih gila, dia campur badan. Dan itu terjadi. Pernah kita dengar ya, orang gila melakukan hal itu. Dia bercampur badan. Lalu setelah dia misalnya sembuh dari gilanya, dia berzina. Pertanyaan, apakah dia dimasukkan kategori muhsan atau bukan muhsan? Di mazhab Syafi'i, yang begitu tidak dianggap sebagai zinah muhsan. Artinya tidak ditegakkan atasnya hukuman rajam, tetapi ditegakkan atasnya hukuman derak 100 kali dan diusir selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Dikatakan di sini, falaisa bimuhsanin. Dalam kondisi-kondisi ini, tidak dikategorikan muhsan. Ya. Tidak dikatakan muhsan. Lalu dikatakan, ini kita berarti sudah tahu ya, para pemirsa Niaga TV, apabila seseorang telah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia seorang yang merdeka, berakal, dan dia baligh dan dia berakal, lalu dia berzinah, itu dirajam. Lalu bagaimana kalau dia ghairu muhsan? Yang berzina adalah orang yang belum pernah menikah. Atau yang kita sebutkan kondisinya sebelumnya. Dikatakan, in kana hurran julida mi'ata jaldah. Apabila orang yang belum menikah tersebut, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya, julida, maka orang seperti ini didera mi'ata jaldah sebanyak 100 kali. Wa ghurriba sanatan. Kemudian diasingkan selama 1 tahun ila masafatil qasr, ke satu tempat yang jaraknya jarak safar, ya sekitar 80 sekian kilo dari tempat tinggalnya. Dikatakan di sini, hasbama yarahul hakimu al-adl. Itu dikembalikan kepada hakim, nanti akan ditaruh di mana itu orang. Wala yakfi aqallu minha, tidak boleh kurang dari itu. Wala yahsul bihil maqsud. Wala farqa fi dhalika baina dzakari wal unsa, sama saja baik laki-laki ataupun perempuan. Wa yajibu 'alal unsa an tastahiba ma'aha mahram. Dan kalau yang berzinah adalah perempuan yang belum menikah kemudian diasingkan setahun ke tempat yang jauh, harus ada mahram yang mendampinginya. Li hurmati safariha bidunihi, karena seorang wanita haram melakukan safar sendiri, artinya tanpa mahram. Adapun dalil bahwa ghairu muhsan itu didera 100 kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala, An-Nur ayat yang kedua, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezinah baik perempuan ataupun laki-laki, deraklah mereka sebanyak 100 kali. Ya. Deraklah mereka 100 kali. Ya. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu amin. Anakmu itu dikenakan hukuman, yang pernah kita bahas ini hadisnya ya. Anakmu itu dikenakan hukuman, didera 100 kali, dan diasingkan 1 tahun. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala an berkata, aku mendengar Nabi SAW ya'muru fi man zana walam yuhsan jalda mi'ati wa tagriba amin. Yaitu didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ibnu Syihab meriwayatkan, beliau berkata, akhbarani Urwah ibnu Zubair anna Umar ibn al-Khattab igharraba thumma lam tazal tilka sunnah. Beliau mengasingkan orang-orang yang berzina ghairu muhsan dan itu menjadi sunnah sampai sekarang kata beliau. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Apabila yang berzinah adalah ghairu muhsan yang belum pernah menikah, didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wal bikru kata Profesor Dr. Mustafa Dib, man lam yatazawwaj rajulan kana aw imra'atan, yang belum menikah baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun yang dimaksud dengan an-nafyu ai at-tagribu, apa artinya at-tagrib? Al-ib'adu anil watan, dijauhkan dari negeri di mana dia tinggal. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan penjelasannya tentang permasalahan zina. Wa man wati'a bahimatan aw imra'atan mayyitatan, barang siapa yang bersetubuh dengan hewan, la haula wala quwata illa billah. Ya, misalnya dengan hewan. Entah itu dengan hewan tertentu, dengan kambing misalnya. Kalau terjadi. Ya, dan mungkin saja terjadi di zaman di mana tersebar berbagai macam kerusakan. Ya. Barang siapa yang menyetubuhi hewan atau wanita yang sudah meninggal. Atau menyetubuhi wanita yang masih hidup tetapi bukan di bagian kemaluan. Atau menyetubuhi seorang hamba sahaya yang dia miliki sebagiannya. Karena hamba sahaya kan bisa dibeli. Boleh jadi dia hanya memiliki sebagiannya. Kalau sekarang susah kita bayangkan karena tidak ada. Ya, tidak ada lagi hamba sahaya yang kita tahu. Au wati'a zaujatahu fil haid, atau dia mencampuri istrinya dalam kondisi masih haid atau dari arah dubur. Awis tamna biyadihi, atau dia mohon maaf melakukan istimna, yaitu mempermainkan mohon maaf kemaluannya seolah-olah dia sedang melakukan campur badan dengan wanita. Atau al-mar'atu atatil mar'atu al-mar'ata, atau wanita mendatangi wanita, artinya wanita melampiaskan syahwatnya dengan wanita lagi, dia datangi wanita. La hadda alaihi, tidak ada hukuman yang ditentukan syariat atas perbuatan-perbuatan itu. Wa yu'azzar, tetapi diberikan hukuman ta'ziriyah, yaitu nanti hakim bisa menentukan hukuman yang mana hukumannya itu diberikan untuk memberikan efek jera. Misalnya tadi orang yang mendatangi, dan kita pernah baca berita ada yang seperti itu. Masya Allah, dan ini kitab-kitab klasik. Kitab yang klasik, kitab sudah tua. Dan para ulama sudah membicarakan seandainya terjadi, dan benar terjadi. Bagaimana cara menghukumnya? Maka hukumannya adalah hukuman yang sifatnya apa? Ta'ziriyah. Ya, hukuman yang sifatnya apa? Ta'ziriyah. Berdasarkan riwayat para pemirsa Niaga TV disebutkan di sini, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian yang lainnya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas beliau berkata, laisa 'alal ladzi ya'til bahimata haddun, tidak ada hukuman tertentu yang ditentukan syariat bagi orang yang mendatangi hewan ternak, artinya bercampur dengan hewan ternak, melampiaskan nafsunya kepada hewan ternak. Itu tidak ada hukuman secara teks, tetapi bukan berarti dibiarkan, ini kerusakan. dihukum, tapi hukumannya tidak ditentukan bentuknya, tetapi dikembalikan kepada yang dianggap adil dan pantas dan bisa memberikan efek jera menurut hakim. Ya, menurut hakim. Lalu dikatakan di sini, ya, waman zana, dan barang siapa yang berzina, waqala, lalu dia berkata, la a'lamu tahrima zina. Dia berzina, lalu dia berkata, saya tidak tahu bahwa zina itu haram. Wa kana qaribu ahdi bil Islam. Dan dia memang orang yang baru masuk Islam. Aw nasha'a bi badiyatin ba'idah, atau dia tinggal di pedalaman yang paling dalam, yang jauh. Maka bisa saja orang itu tidak dikenai had, hukuman. Bisa saja orang itu tidak dikenai apa haddun, hukuman. Kalau memang bisa kita pastikan dia baru masuk Islam atau dia tinggal di negeri yang sangat jauh di mana dia tidak mengerti hukum-hukum syariat. Misal, kalau ada yang begitu, maka tidak dijatuhkan atasnya hukuman had. Wa in lam yakun kadzalika hudda. Tetapi kalau ternyata tidak seperti itu, misalnya dia sudah masuk Islam sekian lama, dia bukanlah orang yang baru masuk Islam, atau dia bukanlah orang yang jauh tinggalnya, dia ada di perkotaan yang memungkinkan dia untuk tahu, untuk mengerti hukum-hukum syariat, maka hudda, orang yang seperti itu dijatuhkan apa? Hukuman sesuai dengan hukuman yang telah Allah tentukan atas pezina. Apabila muhson, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Adapun ghairu muhson adalah diderak 100 kali wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Para pemirsa Niaga TV, itu barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah zina esok hari. Dan mudah-mudahan kita pun bisa masuk ke dalam bab khadaf. Khadaf itu menuduh seorang wanita yang yang baik-baik, ya, menuduh wanita berzina, ya, berzina. Itu akan kita bahas besok. Apa konsekuensinya kalau ada seorang menuduh orang lain berzina? Dan nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan hudud yang lain. Masalah mencuri, masalah begal di jalan, dan masalah hukum meminum khamr, dan masih panjang insyaallah pembahasan kita, walaupun kita sudah sampai menjelang akhir pembahasan kitab ini. Seperti biasa, para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Kami telah membuka dua layanan. Yang pertama adalah layanan telepon, dan yang kedua adalah layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat, kita coba bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila istri yang talak satu, lalu setelah masa iddah selesai, suami tidak kembali merujuk, apakah sudah otomatis cerai? Iya, ya sudah otomatis cerai. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya, lalu istrinya tetap di dalam rumah suaminya selama 3 kali suci, ya 3 kali dia suci, dia ditalak dalam kondisi suci, itu suci yang pertama, lalu dia haid, lalu suci lagi, itu suci yang kedua, ya, lalu ketika datang suci yang ketiga, maka habislah masa iddahnya. Kalau memang suami tidak merujuk, artinya dia resmi telah mentalak istrinya. Hanya saja kan ada ketentuan hukum, kalau memang sudah habis masa iddah, suami tidak bisa merujuk, tapi kalau mau menikah lagi bisa, menikah dengan wanita tersebut masih bisa, tetapi dengan akad nikah yang baru. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ada caleg masuk kampanye ke RT kami. Beliau memberikan bantuan berupa pembangunan jalan, aspal, bagi-bagi kaos, jilbab, kalender dan sebagainya. Saya sekeluarga tidak mungkin menolak karena jalan aspal tersebut menyangkut kepentingan umum. Apakah kami ikut dalam kegiatan suap ketika kami ikut nyoblos caleg tersebut? Dan apakah termasuk khianat apabila kami tidak ikut mencoblos caleg tersebut karena suara sudah terhitung dari jumlah warga? Wallah alam bisawab ya. Yang saya tahu, oh, ada memang caleg-caleg yang mereka membangun fasilitas umum seperti memperbaiki jalan, tetapi tidak sedikit dananya adalah dari dana namanya reses yang saya tahu. Dana reses, nanti bisa dicari definisinya ya. Jadi memang negara sudah menentukan anggaran yang diberikan kepada para anggota legislatif, khususnya yang masih menjabat, untuk memberikan apa semacam dana yang diberikan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum dalam kegiatan apa jeda, istilahnya tidak ada sidang. Kalau yang dimaksud dengan seperti itu, maka itu dana dari negara. Kalaupun dia gunakan untuk memperbaiki jalan, ya memang itu adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam sistem yang ada di negara kita, kepada anggota legislatif itu untuk memperbaiki jalan, fasilitas umum di daerah di mana dia terpilih. Ya, di daerah di mana dia terpilih. Kalau seperti itu ya, sama saja kita menikmati dana yang memang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Ya, disalurkan kepada masyarakat dan seharusnya tidak perlu ada balas jasa. Ya. Karena memang itu jelas adalah dana yang disediakan negara. Tetapi kalau dia misalnya belum pernah menjabat, dia masih baru calon, lalu dia misalnya memperbaiki jalan, lalu dia sepakat dengan aparat misalnya di daerah tersebut, entah itu di kampung, agar aparat itu mengarahkan misalnya rakyat untuk memilih caleg tersebut, tentunya ini bagian dari menurut saya adalah pelanggaran ya, sebagai satu sogok menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok di neraka. Lalu bagaimana kita dengan rakyat, misalnya di daerah saya pun jalan tiba-tiba bagus, saya tanya itu dari siapa, dari caleg, ya itu urusan nanti mas'ul, yaitu pimpinan di kampung tersebut yang bikin janji. Kalau saya tidak merasa bikin janji, ya saya tidak merasa bahwa saya komitmen akan memilih dia, tahu-tahu itu sudah jadi, ya saya tidak terikat oleh kesepakatan apapun. Dan ketika ada kesepakatan seperti itu, ya kita nggak boleh ikut dengan kesepakatan seperti itu. Berarti kita nggak boleh lewat. Ya gimana? Itu fasilitas umum yang dibuat negara, ya jalan itu jalan yang dibuat negara. Tapi kan dia tambahin aspalnya biar bagus. Oh itu urusan dia. Ya kita pokoknya melewati jalan yang dibuat oleh negara. Ya atau jalan yang sudah diwakafkan oleh warga untuk dilewati oleh kendaraan. Dan kita tidak tahu menahu urusan bahwa itu ada perjanjian untuk coblos A, coblos B misalnya. Yang pasti tidak bisa kita, kalaupun kita menganggap bahwa boleh mencoblos orang yang soleh, orang yang baik, ya untuk mengambil kemaslahatan yang lebih besar dan meminimalisir kemadharatan, itu tidak menjadikan kita menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh agama, yaitu sogok menyogok. Itu tidak diperbolehkan. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, bila sedang berhubungan badan, apakah tidak boleh melihat kemaluannya laki-laki atau perempuan? Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, ketika kita berbicara tentang adab-adab jima atau berbicara tentang pernikahan, bahwa memandang kemaluan lawan jenis dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai sesuatu yang makruh, ya, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala an, aku tidak pernah melihat dari Nabi, begitupun Nabi tidak melihat dariku. Ya, dan itu bagian dari makarimul akhlak. Ya, walaupun Allah alam bisawab tidak sampai pada derajat haram, tetapi yang paling mulia bagian dari akhlak adalah itu tidak dilakukan. Allah alam bisawab. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, begitupun Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.